teringat tentang kita dulu yang pernah ada dalam cerita. Kau yang mencintaiku dan menyayangiku setulus hatimu. Namun aku selalu buat luka, selalu ciptakan air mata. Maafkanlah aku yang tak peka padamu, kini ku sadar itu. Aku menyesal telah menyakitimu, bersedih ku telah kecewakanmu. Masih adakah sayangmu bila aku kembali? Aku kan berjanji. Masuk dalam hatimu, tolong jangan berikan rasa berat.